Kalau dengarkan lagu kerontong itu memang enak bener daripada dengarkan suara kentongan. Ini ada iramanya. Cuma lagunya apa tadi ya? Sebetulnya saya kepingin nyanyi. Ya dikit-dikit bekas penyanyi pasar. Tapi ya uang kecil kumpulin. Pernah dulu saya di Pasar Senen nyanyi begini lagunya. Olele di kota raja, boleh tak boleh, ya minta saja. Tapi gak dikasih. Setelah pernah saya nyanyi, belum selesai dikasih. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari terima kasih. Nah, belum habis sudah dikasih uang ya. Terima kasihnya masuk lagu. Tapi kalau saya dengar itu anaknya Pak Parto itu, si Ratmi itu memang cantik. Kalau lagi mandi nyanyi, baru gosok gigi nyanyi. Wawawawawo, lagu ini saya kira bebek, nggak tahu itu Nona Ratmi, tapi cantik. Tapi kok nggak laku-laku kawin? Saya mau, cuma dia yang nggak mau. Tapi orang tuanya itu yang memang terlalu sih. Dilamar pedagang besar nggak boleh, dilamar pedagang pete nggak boleh. Maunya itu pedagang apa? Padahal rupanya ya lumayan deh daripada lihat kambing. Ya perempuan bener. Tapi ya nggak laku, orang tuanya sih yang nggak boleh. Wah ini gambarnya ini memang, aduh, ini lagi pasang ketawa giginya rompang. Tapi ya daripada orang nggak mau, saya mau. Ini Pak Parto kemana? Nggak ke pasar-pasar, katanya mau belanja untuk beli-beli suguhan-suguhan. Kalau ada tamu kok nggak datang-datang? Ya nanti kalau datang ya. Mas, berapa? Oh Pak Parto toh? Saya kira kawan. Dari mana Pak? Kalau jatuh jangan seenaknya. Saya itu di sini tuh kamu anggap apa? Kamu anggap apa? Saya mau tanya. Apa saya yang sebagai majikannya, apa Slamet sebagai majikannya? Ya terserah Bapak. Loh kok terserah? Kalau kepengen dibalik, saya mau majikannya. Loh kok seenaknya saja saya yang bayar, yang kasih makan tiap harinya? Ya, Bapak udah tahu kok tanya. Saya ini kan bujangnya Bapak. Ya tidak-tidaknya itu kan yang menghargai sama loh, majikannya. Berapa? Loh, kok berapa gimana? Loh, menghargai apanya? Lu artinya itu menghargai terhadap majikannya. Oh, itu dari berapa kulaannya? Lu kok dari berapa kulaannya? Dianggap saya itu dihargai dengan uang gitu? Oh, hargai dengan barang. Ini kalau ngomong sama Slamet saya kok nggak ngerti. Oh. Maksudnya itu ya diantara majikan sama anu jongos, bujang. Wah. Itu mestinya kamu kan bisa membedakan. Oh, bisa. Gimana? Bisa. Apanya? Lu kok bisa kok apanya? Lu antara bujang sama majikan itu kan? Jauh. Jauh gimana? Jauh di mata. Mestinya kamu itu menurut apa yang saya perintahkan. Oh itu menurut. Loh. Itu pasti. Loh sekarang apa yang dikerjakan selama ini? Wah belum. Lu kok belum gimana? Belum diperintah. Sekarang kamu itu sebenarnya sanggup enggak kerja di sini? Loh. Loh gimana? Sanggup. Loh kalau sanggup mestinya yang ngerjakan seperti biasanya. Dibikin bersih, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kok mulai tadi saya dengar-dengar dari belakang nyanyi-nyanyi apa? Saya khawatir. Nanti kalau saya bersihin kurang baik. Sebaiknya Bapak memberi contoh. Oh, nah kalau memang tidak mengerti ya, mestinya saya itu juga mesti memberi contoh. Itu, begini caranya. Begini. Nah, itu Pak. Ini yang di sebelah sini, ini juga dibersih. Ini belum bersih mejanya. Oh, malah mandorin saya kalau begitu. Oh, iya jadi pokoknya Bapak memberi contoh, nanti saya yang mengerjakan. Oh, iya. Nah, itu majikan yang baik. Mas, sebenarnya gini, Mas. Apa? Saya itu suka mikirkan anak saya. Oh, mesti dong anaknya kalau nggak dipikirkan gimana? Satu-satunya anak Iya toh? Iya. Lagi perempuan. Waduh. Lho kok waduh gimana? Kok perempuan? Heran saya kok enggak banci itu loh, Pak. Loh. Lho kok perempuan kok enggak banci gimana? Lah iya kok perempuan itu loh, heran saya. Enggak, yang maksud saya itu gini, yang jadi pikiran itu sudah gede, ya kan? Wah, sudah sepantasnya dia itu mesti sudah kawin. Wah, iya itu. Tapi yang saya herankan itu kok ya juga belum ada yang Bapak susah sih, ada yang ngelamar ditolak terus. Loh. Semuanya itu mesti saya sesuaikan dengan saya sendiri. Saya seorang kaya, setidak-tidaknya orang yang harus mau ngambil anak saya itu mesti orang kaya juga. Wah, ya, kalau anaknya enggak senang, mungkin dia senang sama Jongos umpamanya. Oh, tapi itu di, loh, tapi umpamanya loh, orang kok. Orang kok, Pak. Tapi anu ah, bikin umpama tapi jangan yang sama Jongos. Ini lainnya ada kok. Soal jodoh. Wah, iya. Sekali ada jodoh kok manusia enggak jodoh gimana? Oh, iya ya. Umpamanya. Nah, jadi umpamanya ini orang tuh cinta tuh tidak mengenal benda harta atau pangkat. Iya. Kalau si Ratni anu Nenah Ratni itu umpamanya cinta sama saya kan ya enggak ada halangannya. Umpamanya. Wah, tapi itu tetap saya jadi halangan tuh. Iya. Lah gimana masa anak saya mau seneng sama situ? Loh, belum tentu. Ah, saya ini siapa? Lah kan selamat. Jongos kan? Jongos. Oh, kalau sampai anak saya umpamanya ini ya. Ah. Ini namanya umpamanya. Umpamanya lagi. Sampai gila sama Selamat. Ah. Oh, lebih baik saya enggak punya anak. Lah, sudah ada. Loh. Kalau memang betul begitu, saya cekek sendiri. Iya. Lah gimana? Iya. Ah, bikin malu toh? Oh, iya, nggak usah bikin kayak ya malu bikin. Ya kamu kan bisa. Loh, ini umpamanya. Ya, Pak. Ini juga umpamanya. Oh, iya. Saya punya anak satu-satunya, saya harapkan, ya toh? Oh, iya. Tidak-tidaknya punya menantu orang pangkat, kaya, cakep dan lain sebagainya kan ya? Iya, itu kalau bisa. Kalau bisa gimana? Loh, umpam, kemana ya sampai sekarang nggak ada yang ngelamar? Loh. Sudah saya lamar sendiri aja kenapa? Mas itu gak ngerti. Sedang kekayaan saya saja itu atas permohonan saya sering saya ke kuburan itu. Apalagi soal jodohnya Ratni. Nanti kalau saya sudah saya mintakan di kuburan itu, oh gak lama lagi mesti ada yang minta? Dengan sendirinya. Waduh. Loh. Tapi gak ada saya kira, Pak. Kok gak ada? Orangnya kayak bulus itu. Loh. Kamu jangan buluskan sama anak saya. Loh. Kaya itu kan gak benar, cuma kaya, tapi kan bukan bulus. Anak ramping begitu dikatakan bulus, bulus itu kan bulet. Nah ya itu kan apa, kayak bola. Tapi ya, ini begini, sekalipun Pak. Jelek anak saya itu ya saya tetap sayang. Oh, gitu. Iya dong, saya aja sayang, Bapak. Kamu jangan ikut sayang kok. Ini sebagai pembantunya tuh harus sayang kepada anak Bapak. Tapi kesayangannya itu gimana? Sayang. Loh sayangnya itu sayang gimana? Aduh sayang. Loh gak boleh. Gak boleh kenapa? Kalau kamu itu sayang karena mau apa itu mencukupi kebutuhannya mereka dan lain sebagainya itu boleh. Tapi kalau sayang sampai cinta. Cinta itu ya bukan boleh. Pada tempatnya. Itu sih ya. Gak mungkin. Ini begini. Bahasa Belandanya on mokelek. Wah ya pinter juga. On mokelek itu lama-lama. On mokelek. Lainnya juga ada. Apanya? Ya bahasa itu. Wah, enggak ada. Ya cuma apa satu. On mokelek. Bapak on mokelek enggak? Loh, kok malah Bapak on mokelek? On mokelek itu apa? Ah, saya sendiri ya kurang tahu itu. Iya, saya juga nemu. Bapak, ini biasa ya kalau malam Jumat. Ah, ini, Mas. Ya. Ini nanti kan nanti sore kan malam Jumat Kliwon. Ah, betul. Jangan lupa. Wah, enggak. Apa? Apanya? Loh. Biasanya kalau hari malam Jumat Kliwon itu kan Selamat itu mesti sudah tahu kewajibannya. Belum. Kok belum, saya kira itu kok kelihatannya. Kewajiban apa saya? Beli kembang sama menyan. Oh, Bapak mau makan kembang? Loh kok mau makan? Loh biasanya Bapak. Saya kan mesti bermalam di kuburan kalau mau. Tapi jangan ngomong-ngomong. Sama? Sama tetangga maupun orang lain. Ya, soal kekayaan saya itu memang karena saya itu ya karena dibantu toh. Dibantu setiap Jumat Kliwon Selasa Kliwon saya mesti ke kuburan. Iya. Minta anu tambah rezeki. Iya, betul. Ini sih ngelihatnya mana? Loh, saya itu malah mau tanya kemana ya? Tidur kali. Masa jam 12 belum bangun? Loh, itu memang saya biasakan. Loh. Kalau sekiranya jam 11, jam 12 belum kenyang tidurnya, terus suruh tambah. Malah saya tambahin, saya kasih pil buat tidur itu. Wah, ampat. Wah, biar badannya itu makin seger. Kenapa enggak dikasih soalnya anak satu. Pokoknya aduh, jangan sampai kecewa deh pokoknya. Iya iya iya iya. Nah, betul. Tapi ini tadi katanya belanja ke pasar. Oh, pagi, belanja. Pagi, ya. Namanya saya selamat supaya di rumah. Oh iya iya. Oh. Wah, ini baru baru sini. Ngomongin. Itu tulungin, Pak. Loh. Loh. Ya, bapaknya yang nulungin, masa saya nak katanya enggak boleh saya. Loh, tapi kalau barang dari pasar kan ya. Oh iya, iya. Kerjaannya selamat masuk. Ini sini. Ini ya. Kok aku yang dipegang? Oh iya, saya kira itu malah itu. Saya kira ini buahnya, enggak tahu malah tangannya. Kayak singkong tangannya. Anu ya. Singkong sama tuh belanjaannya dibawa. Iya iya iya iya. Cepet. Dadah. Wah, tuh ini belanja segala sate jengkol segala ini, Pak. Tapi yang biasanya buat Bapak mestinya enggak lupa ya. Apa, Pak? Loh. Aku beliin kaki. Kakinya siapa yang dibeli? Kok kaki siapa? Ya Pak Parto itu biasanya akan seneng makan sop sapi, sop kaki. Tapi lain kali jangan gitu. Kenapa? Kalau membuat sop kaki, itu diiris-iris dong. Dipotong-potong. Kalau ini? Loh, saya baru mau ngambil malah saya mau ketendang ya. Tendang sama apa? Lah misi utuh diceburkan di. Jadi misi ujut kaki. Ujut kaki ya, enggak pantas. Loh, katanya Bapak jadi wanita mesti bisa menghemat. Mm-hmm. Gimana? Lah ini sekarang disop kakinya. Mm-hmm. Nanti sudah terus diangkat dijemur buat besok lagi, Pak. Oh ya, begitu betul. Pinter enggak? Pinter anak siapa? Kalau bisa itu selamanya. Jadi Bapak itu tiap hari makan sop kaki. Makan sop kaki tapi ya yang jemuran itu. Jemuran iya, itu kan namanya ngirit apa? Iya, itu ngeracun malah supaya cepat Bapak mati kali. Enggak. Ya enggak gitu, enggak Pak, usah. Katanya menghemat. Ya kalau menghemat, Bapak kepengin mati ya terserah. Sekarang kakinya ganti, Pak. Kakinya siapa? Enggak kaki sapi. Oh, kakinya kambing. Kaki kambing kekecilan. Oh. Kaki apa sekarang? Kaki meja, Pak. Oh, ya itu. Nanti biar dimakan selamat kalau kaki meja. Iya, memang saya rayap kok. Satu meja kan kayu. Ini ya, Nona ini mestinya menghargai kepada Bapak. Bapaknya kan giginya tinggal dua, masa dikasih tulang begitu. Biar awet. Atau di anu aja punya aja, Pak. Apanya? Itu tulangnya itu. Oh, malah saya telan terus. Terus. Ya. Pak, masa aku naik becak, tukangnya becak marah. Loh, kenapa? Yang mana? Yang tukang becak yang mana? Yang tukang becak itu tuh loh, aku kan dari Pasar Roksi. Terus aku bilang naik becak dari Pasar Roksi sampai ke rumah 50 perak. Iya, biasa itu sudah. Mintanya? Aku bayar 50, dia marah. Loh, kenapa? Mintanya? Mintanya dia 100. Loh, kok 100? Loh, kenapa udah itu? Aku udah dari pasar, udah sampai di rumah, aku ke pasar lagi. Loh, jadinya? Cepatnya? Sebabnya dia tak bayar, enggak mau 50, mintanya 100. Oh iya. Ya toh, sampai di depan rumah aku bilang, "Ini aku bayar 50, Bang." Aku bilang biasa gitu itu, ya toh. Biasa itu, dari pasar ke rumah itu 50. Heeh, ini bilangnya enggak boleh, Nyonya, mesti 100. Heeh. Lah Bang Beca juga ikut naik kan, Abang mesti bayar juga 50. Oh iya, benar. Oh iya itu, nanti lain kali saya belikan becak-becak sendiri aja. Lah kok sendiri? Lah becak ya, tukang becak itu ya ikut naik, tapi yang jalan kan siapa? Lah ya kan dia ikut naik, masa aku mesti bayar 100. Tuh. Aku bilang kalau Abang enggak mau terima 50, aku anterin lagi aja ke pasar. Aku dianterin lagi ke pasar. Bayar 100. Enggak tak bayar uangnya. Oh, tapi dia enggak mau. Tadi jadi dari pasar tadi jalan. Dari pasar aku jalan. Oh, itu salah. Gimana, Mas? Iya toh, itu tukang becaknya juga salah. Kenapa ikut naik enggak mau bayar? Iya toh. Seperti kemarin saya, Pak, ini cukur, Pak. Iya. Cukur ongkosnya kan 150. Iya. Nah, saya bayar 200 enggak punya kembali. Habis saya cukur lagi aja yang 50. Oh, jadi yang 50 diminta tambah. Iya, dia enggak mau ngembaliin. Pantesan tadi saya kira lo kok ini anak kok guntingnya kok tinggi amat. Tapi daripada hilang uangnya cukur aja lagi ya 50. Jadi itu tambah. Oh iya. Iya daripada repot. Repot. Jadi pikiran bener. Iya. Nanti lagi kalau belanja aku enggak mau naik beca. Naik selamat saja. Naik lainnya ya, saja. Saya kuda. Betul. Ini kan kuda kepang nih. Kok terus Bapak nih. Gimana Pak rasanya kalau mempunyai anak yang semacam Nona Ratmi ini? Perasaan saya itu hidup itu kayak mati. Kebeneran bener deh. Kebeneran. Punya anak kayak bintang. Memang ini binatang film. Loh, binatang nih yang kok dianggap kecoa ya? Ini yang suka main film itu apa namanya? Oh, bintang film. Ah, itu binatang itu. Loh. Binatang itu. Film tak? Iya, bintang film. Bintang film? Iya. Apa namanya? Iya, bintang film. Ngomong aja gak bener gitu kok. Film star. Saya itu kalau ngomong, kalau gak intelek, gak anu kok. Malah gak ngerti? Gak ngerti. Soalnya dulu saya sekolahnya itu tinggi. Sekolah tinggi? Di atas. Di atas dong, itu gak sekolah kok. Ngapain? Ngapur. Iya. Ngelabur. Loh ini dulu ibunya kok meninggal kenapa? Waloh. Meninggalkan dunia itu. Wah, sudah lama. Ibu loh. Itu dulu meninggal itu kelilipan. Jadi kena matanya kena apa itu? Kena pasir. Oh. Dua karung. Oh. Jadi itu bukan kelilipan itu. Itu juga saya herankan. Biasanya itu ibunya itu juga enggak mati. Biasanya enggak mati diblereke kok itu. Kok itu sih? Pak, ibu kok disamain lampu. Tapi tempel. Soal itu jangan khawatir, Mat. Ini saya soalnya mikirkan anak saya. Betul, Pak. Maksud saya setelah anak saya itu sudah nanti sudah kawin, baru saya. Bapak mau kawin lagi? Loh, gimana? Siapa Pak? Yang mau? Wah, loh. Emang kenapa? Orang kaya. Loh kok weh kaya. Jangan membanggakan uang, Pak. Oh, jangan anu, Mat. Bapak tuh kemarin kan lewat ke Harmoni, ada yang naksir. Siapa? Yang tukang parkir mobil itu. Oh, yang persis jenah itu? Bukan persis nona. Yang pakai celana itu? Oh, kamu seneng ya punya ibu itu? Sama. Bisa. Sama. Kok sama nih lo? Yang parkir di Harmoni itu? Iya. Yang di Harmoni parkir. Ya bapak kawin lagi itu gampang. Iya. Saya dulu baru. Ya enggak kok. Nah, kalau anak buahnya udah kawin, bapaknya baru kawin. Enggak bisa, yang penting kan anaknya bapak dulu. Saya sama saya. Loh. Apa yang mas itu? Artinya nyona kawin saya juga kawin. Bukan sama situ. Kalau situ mau ya syukur. Lecang senaknya mat ngomong. Saya cuma syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Aku yang naksir banyak di antri. Oh, jadi banyak naksir. Naksir aku. Bebek? Kok banyak bebek? Banyak itu kan uang-uang. Oh, itu banyak Jawa ya? Banyak Jawa ya. Yang nafsir siapa, Nona lah? Oh, antri. Antri, beli ininya. Di gambar itu antri. Oh. Antri kartis. Sini, Pak Parto. Gimana, Pak? Pasang iklan. Kok iklan? Pasang membutuhkan iklan. Seorang pria untuk dijodohkan dengan ini, Bulus, gitu. Anu, siapa namanya? Lupa ya. Nona Ratni. Nah, Nona tapi Ratni. Saya rasa kurang pasang iklan yang besar. Kurang saya kalau begitu. Loh, ini cepat mempercepat proses. Pokoknya, Ratni harus tahu diri juga. Emang aku nggak tahu. Jadi sekarang kebiasaan yang seperti biasanya itu mestinya dikurangi. Jadi orang itu juga nggak punya pikiran dan aku rasa curiga. Sekarang juga udah kurang semua deh. Biasanya aku tidur bangunnya siang, ini aku bangunnya sore. Nah, itu. Iya, itu. Iya, ngurangin daripada siang sore. Hanya baru hanya ditambah kira-kira 2-3 jam kok itu. Iya, itu kan sudah kenyang. Biasanya aku makan sekali sehari, ini aku 4 kali. Itu kan baik. Kan ngurangin nasi daripada nasinya banyak enggak kemakan. Iya, betul. Dan lagi ya bapak cepet hancur deh kalau begitu caranya. Ayo, gimana sih mestinya wanita itu ya kalau makan ya sepantasnya 3 kali, 2 kali. Kalau pergi apa itu ya jangan sering-sering. Mosok tiap malam keluyuran aja. Aku enggak keluyuran tiap malam. Lah kemana saja itu kalau pagi baru pulang itu? Loh bapak nih pagi pulang gimana? Kalau pagi-pagi itu dari mana? Aku belajar. Belajar. Sama teman-teman. Belajar begadang. Oh. Kok begadang? Ya belajar melek toh, belajar ngeluyur toh, Pak. Prihatin daripada di rumah nanti tidur terus. Aku kan kalau sama teman-teman kan tidurnya kurang jadinya. Kurang. Tapi kantongnya itu loh kok mesti penuh rokok melulu yang dibawa. Suka ini sekarang bukan suka ngerokok. Untung aku ngambil di jalan buat bapak. Bapak nih kok aku enggak pernah ngerokok kok rokok. Kan Widya bawa cepit itu bukan untuk bapak, untuk saya. Oh. Iya ta. Anu Nona Ratni itu memang sama saya enggak tahu lah. Suka pesen dah. Wah, oh, dia tuh entah kalau boleh dibilang sayang ya. Boleh. Tapi kan sama pembantu rumah mesti saya. Iya, dengan dirinya. Bantu membantu. Iya. Dia kalau makan enggak habis saya bantu ngabisin kok. Nah, iya. Oh, ya itu namanya membantu itu. Bantu membantu toh Pak itu. namanya? Enggak bantu kalau itu. Apa emangnya? Ya memang tukang memang mata. Memang reket. Dulu sekolahnya apa Nona Radmi ini? Lah hanya tanya sendiri kalau dikira SMA. Loh, SMA sekolah menengah atas. Loh, gimana? Gimana? Apa? Loh, saya biayanya sudah habis berapa ratus ribu saja. Wow. Asal tidak naik, ya. Mesti terus bayar. Bayar. Terus naik. Naik. Terus sekolah jahit. Wow. Lah itu celananya jahit. Bapak itu kan jahitannya dia semua. Oh. Katanya Bapak minta dibikinin celana panjang satu. Tapi kalau bikin mah belum bisa, kalau bikin baru bisanya nambal. Oh. Kalau nambal. Enggak. Kemarin bikin saya tanya ini bikin apa? Celana Bapak katanya. Iya, celana panjang satu, pendek satu. Mau jadi dua? Enggak, satu. Loh. Panjang satu, pendek satu, Pak. Lah iya, celananya Bapak kakinya dua toh. Nah, iya. Yang satu tak panjangin, yang satu tak potong, tak pendekin. Oh, saya kira dua biji. Oh. Enggak, saya senengnya itu tak potong. Saya senengnya juga bukan main ya. Setelah saya pakai perasaan itu enggak ada yang sama. Kenapa? Kayak itu kan, pendek panjang itu. Saya seneng dengerin Pak Bapaknya dibikinkan dua celana panjang. Saya kira tadinya juga gitu ya. Pak, saya bikinkan celana panjang pendek lah. Oh, iya. Ngerti anak saya ya, namanya anak satu. Anak satu. Lah iya. Jadi saya pakai mau pergi pada mau Bapak pergi. Ya. Lalu yang satu cepat. Tak potong katanya pendek panjang. Oh, ini namanya yang patuh. Saya mau pergi sebentar ya. Oh, Bapak mau pergi ke pasar. Ayo silakan deh, Nona biar di rumah aja. Loh, Bapak gimana ntar sore nih kita katanya mau ke kuburan. Loh, iya, itu sudah kewajiban. Pokoknya soal itu saya enggak bisa lupakan. Iya, Bapak kalau malam Jumat kan masuk kubur. Loh, Bapak masuk kubur. Anu masuk kuburan, kok masuk kubur? Enggak, artinya itu ngirim para leluhur. Kalau istilah Jawa nyekar. Jadi mau ke keramat. Iya. Ke keramat. Selamat nanti ke oh, tunggu rumah. Tunggu rumah. Saya kalau rumahnya hilang. Siapa yang mau ngambil nanti, rumah? Ya, toh. Ya saya pergi Bapak dulu ya. Mau pergi dulu. Ya, ya, ya. Hati-hati di rumah. Aku di rumah. Di rumah dulu. Ya, ya, ya Pak. Sini, Nana. Ada apa, Mat? Ya, sini duduk dong. Biar saya itu pembantunya kan kelihatannya itu. Aku serem deh kalau deket kamu. Aduh, kalau deket. Kalau nempel? Malah enggak. Dianggap koyok emangnya. Enggak. Ini tadi dari mana kok cantik? Habis belanja. Waduh, yang pakai alis tuh tinggi. Kenapa? Sebelah. Tinggi sebelah. Ini bukan tinggi sebelah. Apa itu? Ini kan yang satu matanya redup. Oh, ya saya kira tuh pakai alisnya tinggi sebelah. Tinggi sebelah, itu aja yang pakai setip segala itu. Apa? Itu bibirnya di setip. Bukan setip namanya. Apa? Lipstick. Oh, lipstick ya. Itu pakai skedo. Skedo? Itu hitam di mata itu kan skedo. Bukan skedo. Apa? Acedo. Wah, itu saudaranya APC. Acedo enggak ada hubungannya sama APC, oh. Monyong. Oh, yang monyong ibu. Yang monyong siapa? Yang monyong situ. Oh iya, dia dia monyong-monyong laki. Biarin aku pakai Acedo. Jadi mau ngomong itu yang jelas, anu, ngomong grenyem. Sedikit sakit anu, apa itu? Sariawan. Sariawan atau sari gele. Itu boleh ya. Apa ngomong kok? Foto. Itu waktu apa gambarnya kok? Waktu masih sekolah dulu. Duh, cantik bener. Pacarnya, sama sekarang pacarnya? Hah? Pacar. Ada deh. Sama saya, gantengan mana? Ya cakepan sana. Waduh, yang mana sih yang kemarin pakai Honda itu? Ya pakai Honda mana? Oh itu Ujang ya? Bukan. Oh si Didi, kenal sama Didi? Kenal sama Didi, emang itu pacarku? Pacar ya? Waduh. Emang kenapa? Cantik. Cantik ganteng kan? Ganteng. Kayak situ. Kenapa? Itu si tulang melulu. Malah gampang buat so. Kok tulang orang kok tereset? Malah awet. Awet. Jadinya nanti kalau pergi sama saya aja. Sama situ kemana pergi? Loh, kemana? Ya, kalau belanja ya mesti sama situ. Situ yang nanti yang bawain belanjaannya. Nah, iya, nanti kalau nonton bioskop yang nganterin siapa? Enggak usah ya sama pacarku. Nah, pacarnya sedang pergi ke Bandung kok. Pergi ke Bandung kemana? Ada kok. Lembang saya tahu. Oh, ngawur. Aduh. Enggak usah ya. Sama saya aja. Apa? Sama saya. Sama kamu? Loh, iya nganterin kan enggak apa-apa. Ku malu sama kamu, nganterin kamu. Loh, saya nanti pakai celana bre-bre. Teman-temanku bilang gini, masa Ratmi masa jalan sama jerangkong? Jangan ngomong kalau itu anunya pembantunya. Enggak. Ini teman sekolah waktu di SMA gitu dong. Di SMA mana temanku enggak ada yang kayak Samlet. Iya, tapi kan orang enggak tahu. Kalau nanti saya pakai bre-bre, orang enggak tahu. Pakai bre-bre enggak pantas. Loh, kenapa enggak pantas? Orangnya kurus pakai bre-bre malah kayak payung semplok. Iya, tapi ya anu. Anu apa mah takut-takut aku lho lama-lama. Alah, cuma enggak ada apa-apa aja kok. Eh, ini orang gila ya? Artinya kalau saya ngomong gini Bapak enggak ada kan enggak apa-apa. Yang latihan, apa? Latihan nanti kalau Nona pacaran sama itu pacarnya Didit itu kan lo sudah bisa. Oh, ini saya latih. Enggak mau ah. Sana metah duduknya jangan deket-deket. Enggak, kalau ini saya pura-puranya Didit. Kedengeran gitu. Orang tetangga. Kalau orang-orang itu budek semua kok. Pembantu kok gitu sama majikannya enggak boleh deket-deket. Ya gini aja Nah ya. Nona menyiapkan untuk nanti malam. Syukur ini kuburan. Tidur dulu, nanti malam kan bakalan begadang satu malam penuh. Terus samlet nanti bikin masak buat makan sore ya. Buat makan sore, senengannya apa, Nona? Kalau sore bikin ini aja deh, beef steak. Steak. Steak itu apa? Steak, beef steak. Beef sama steak. Kok beef sama steak itu yang mau makan beef apa? Beef steak itu apa? Ini loh ikan daging tuh. Daging. Terus dibumbuin sama pedes, sama pala. Tak pakai kecap. Iya, Nona. Ya bikin ya, Mat, aku udah belanja tuh. Iya, nanti jangan khawatir saya yang masak. Nanti aku nyiapin sama Bapak pergi ya. Ya, benar ya. Iya.